lama ku nantikan datangmu pujaan. Hati dalam kerinduan, risau dalam tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Lama ku nantikan datang dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila fajar telah tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti.